Kodoknya lucu sekali. Kemari, biarlah si kodok melotot sendiri. Bebas melompat dan bermain. Papa, lihatlah kodok melompat. Papa, sembunyi. Papa, lihatlah dia melotot. Mulutnya lebar, bunyi kok kok kok. Oh, Sefa. Ya, Papa. Kodoknya lucu sekali. Kemari